disupah pocong. Pak KPK, ada orang korupsi. Jangan dibiarkan merajalela. Tikus, tikus harus diberantas. Berantas, tangkap, tangkap. Aku rotor di supah pocong.